saya pun datang, saya jenguk, saya tengok nenek-nenek umur 70. Alhamdulillah sampai sekarang dua saja, anak-anak sama nenek-nenek. Doakan jangan sampai anak gadis doang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa maknanya? Anak-anak dengar pengajian karena emak bapaknya suka pengajian. Coba kalau emak bapaknya suka lagu dangdut, tentu yang diidolakannya Keong Racun, Kucing Garong, Kabi Kaci Kabi Gam, Kuch Kuch Kutahe, Mahabbaten, Sanjay Dut, Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee. Hafal juga Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membiasakan sesuatu di tengah keluarganya, maka anak-anaknya akan mengikut kebiasaan itu. Kalau kita tengok ada anak kecil di tepi jalan, rambutnya pirang, kukunya hitam, lipstiknya tebal, bedaknya tebal, kira-kira anak ini bersolek sendiri atau ikut maknya? Ikut maknya. Guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Anak-anak akan mengikut. Kenapa anak ibu pakai jilbab? Anak ibu pakai jilbab. Anak ibu kecil pakai jilbab. Kenapa? Karena emaknya berjilbab. Coba ibu pakai celana jin, pasti anaknya pakai celana hantu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pokok pangkal semuanya adalah laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, wa anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, dari api neraka. Laki-laki, tanggung jawabmu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekarang laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Itulah jadi LGBT. LGBT itu adalah laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. LGBT ini haram. LGBT ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia melarang, melanggar kodrat yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah anak laki-laki yang perkasa, laki-laki yang bertanggung jawab. Ada 5 hak ibu terhadap laki-laki, ada 5 kewajiban bapak terhadap perempuan. Yang pertama, kasih ibu makan. 5 hak ibu pada bapak. Kalau bapak tidak kasih, ibu boleh tuntut di pengadilan. Yang pertama, kasih ibu makan. Ibu-ibu sudah makan? Alhamdulillah. Dari bunyi jawabannya nampaknya belum. Yang kedua, kasih ibu pakaian. Alhamdulillah, di Lingga Kuamang ibu-ibu sudah pakai pakaian Islami. Di tempat lain pakaiannya macam-macam. Bini tinggi 160, dikasih kain 100 cm. Ditarik ke bawah terbuka atas, ditarik ke atas nampak lutut bukunis. Ada pula bapak-bapak mengasih bini kain panjang, bajunya baju kurung, tapi resleting belum dipasang. Asal melangkah nampak. Ustaz kok tahu? Saya tengok kejap. Kasih makan, sudah. Kasih pakaian, sudah. Yang ketiga, kasih tempat tinggal. Kasih tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, kasih pendidikan. Makanya istri mesti dikasih pendidikan. Sebetulnya bapak yang menceramah ibu, tapi karena bapak pun tak pandai, tak ada ilmu agama, maka bapak bawa pengajian. Pengajian rutin setiap Ahad kedua, yang dihadiri sampai 5.000, 7.000 orang. Kasih izin, bapak kasih ibu izin, pergilah pengajian. Abang tak ikut, abang mau banyak pula kegiatan. Ikutlah, ikut supaya berilmu. Yang kelima, kasih perhatian. Perempuan ini harus diperhatikan oleh bapak-bapak. Kalau ada bapak-bapak memperhatikan perempuan, masih sehat. Yang dikhawatirkan bapak-bapak memperhatikan laki-laki. Wah, ada nih laki-laki, kalau lewat perempuan dia cuek aja, tapi kalau lewat laki-laki meniti airnya. Ini tanda-tandanya. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini yang tak boleh. Ada LGBT yang boleh? Ada. LGBT itu ada yang boleh, Pak Ustaz? Ada. Apa namanya? LGBT, laki gemuk, bini tipis. Kalau kebetulan ada kesamaan, saya mohon maaf. Isi ceramah tidak ada unsur menyinggung perasaan jamaah. Yang tersinggung, saya sudah kasih tahu tadi kan? 2 hari mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persatuan. Di mana menjaga persatuannya? Di masjid. Di mana menjaga persatuannya? Pengajian. Kan bangga kita kalau ada bapak-bapak cerita, kok kenal sama si Anu? Kenal. Di mana kenalnya? Dusun Lingga Kuamang. Acara apa? Pengajian Ustaz Somad. Kenal sama dia di mana? Acara pengajian. Mantap, the best. Kok kenal sama dia? Kenal. Kenal di mana? Kami sama-sama mabuk kemarin. Enak ceritanya. 20 tahun akan datang, anak gadis yang sekarang berjumpa dengan anak lajang, menikah dengan cara yang baik. Setelah itu anaknya bertanya, "Mama, mama, mama, mama, gimana jumpa sama ayah? Dulu ada Tabligh Akbar. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Mana ustaz sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah." "Terus gimana?" "Waktu itu mama dengar ceramah. Setelah itu pas pulang slop mak hilang. Ayahmu datang dari belakang memberikan slopnya." Indah untuk diceritakan. Sekarang banyak ibu-ibu tak bisa bercerita bagaimana indahnya pertemuan kepada anaknya, karena tidak enak, tidak layak diceritakan. "Ayah, ayah, gimana cerita sama mama dulu bisa jumpa?" Salah sambung. "Mama, mama, mama, gimana ceritanya sama ayah dulu kok bisa jumpa?" Ditangkap seansip. Pertemuan yang indah. Apa kata bapak kepada ibu? "Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita." Apa kata si ibu? "So sweet, bang." Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, betapa indahnya ketika suatu hari kita bawa sepeda motor dalam keadaan aman, tentram, damai. Tapi tiba-tiba datang anak muda dari belakang dengan knalpot yang baru saja disunat. Andai ada orang yang mau sakratul maut, mati kontan di situ. Membawa anak-anak gadis, pegangannya luar biasa. Kecepatannya cuma 30 km, tapi pegangannya 130. Siapa yang ngasih izin keluar ini? SIM-nya siapa yang tidak menguruskannya? Siapa yang memberikan motor? Ini kita akan dituntut di hadapan Allah. Pengajian sudah, puasa sunat sudah, hari raya sudah, berkurban sudah. Tapi tanggung jawab anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Ibu yang sudah punya anak, bapak yang sudah punya anak, syukuri nikmat punya anak. Didik anak-anak, masukkan ke pondok pesantren, dan tahun depan tuan rumah musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Jambi, kabupaten kita menjadi tuan rumah. Itu artinya apa? Kabupaten kita mesti orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Amin. Qori kita tadi sebelum membaca Al-Qur'an, beliau datang dulu salaman. "Ustaz, salaman. Mau diciumnya tangan saya tarik." "Kenapa?" "Tangan saya bau ikan. Bau tempoyak. Saya merasa tangan saya tak layak diciumnya. Beliau ahli Al-Qur'an, beliau pembaca Al-Qur'an, beliau qari. Sedang saya manusia biasa. Bukan berarti saya merasa melecehkan, tidak. Kenapa? Kita tidak boleh merasa lebih daripada orang lain. Al-mahiru bil Quran, qari kita yang mahir baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil barara. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama malaikat. Bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat. "Kenapa aku bangkit bersama malaikat?" "Karena engkau mahir membaca Al-Quran." Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qari-qari membaca Al-Quran. Anaknya baca Quran, masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa itu? Anak saya. Hebat anak bapak. Siapa dulu bapaknya? Bapak yang ngajar? Enggak, guru ngajinya. Bapak pandai baca Quran? 5 kali khatam. Ikro 5. A-a-a, bataba, batata, batasa, basaba. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Saya ini dulu goblok Pak Ustaz. Saya ini tak belajar agama Pak Ustaz. Saya balas dendam. Anak saya mesti tamat pesantren. Mantap. Ini banyak orang tua sekarang dah. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Saya ini goblok Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Ini orang tua tidak mendidik. Anak-anak kita harus lebih semangat, lebih hebat. Ustaz ingin anak kami jadi ustaz ya? Tidak. Saya tidak ingin anak bapak ibu jadi ustaz. Tak semua mau jadi ustaz. Sudah banyak anak ditanya, "Kamu mau jadi ustaz?" "Enggak ah, kurus macam Ustaz Somad," gitu. Kebanyakan cobalah tanya anak-anak, "Mau jadi apa?" "Mau jadi polisi." "Mau jadi apa?" "Mau jadi tentara." "Mau jadi apa?" "Mau jadi anggota dewan." Kenapa banyak yang mau jadi anggota dewan? Ingin berjuang memperjuangkan aspirasi rakyat. Allahu Akbar. Coblos nomor pantang dipancing. Tapi yang paling banyak anak-anak kalau ditanya, "Kau mau jadi apa?" "Jadi dokter." Saya sudah tanya beberapa anak, "Kau jadi apa?" "Jadi dokter." Saya heran, kenapa anak-anak ini kalau ditanya mau jadi dokter? Kenapa anak-anak mau jadi dokter? Setelah lama baru saya paham. Tukang jaga durian menjaga kebudayaan.